Jangan bilang aku gila kalau aku tidak waras. Mereka yang mencela belum tentu lebih cerdas. Tekadku keras macam batu, otak berpikir keras, aku si kepala batu. Jangan pandang sebelah mata, jangan anggap ku tak berguna. Dengarkan suaraku yang bermakna. Kalian gak menduga aku mulai berbeda. Seperti panas neraka aku mulai murka. Dinginkan ku serentak bergerak ketika permisi asumsiku beri solusi. Revolusi si racun berevolusi. Motivasiku berisi menyebar macam polusi. Ini hasil tataku yang baru. Asal kalian tahu usaha itu perlu. Dan ku terus maju ku hantam satu.